السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاتق الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Taisir Kalimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, masih dalam surat An-Nazi'at. Lanjutan daripada apa yang telah dibaca pada pertemuan sebelumnya, kisah tentang Musa dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada nabinya, hal ataka hadithu Musa, telah datangkah kepadamu kisah pembicaraan tentang Musa. Idnadahu rabbuhu fil wadil muqaddas tuwa, di saat Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya menyerunya di lembah yang disucikan, lembah Tuwa. Allah perintahkan kepada Musa, idhab ila Fir'aun, pergilah engkau menuju Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia melampaui batas. Fakul, maka ucapkan untuknya, ucapkan kepadanya, halaka ila anta zakka, maukah engkau mensucikan dirimu? Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, faqul lahu, maka ucapkan kepadanya, halaka ila anta zakka ay halaka fi khoslatin hamida, yakni maksud daripada kalimat ini, halaka ila anta zakka, maukah engkau mensucikan dirimu, yakni maukah engkau untuk berperangai dengan perangai-perangai yang mulia, perangai-perangai yang luhur, yang terpuji. Wa mahmadah jamilah, perangai-perangai yang indah. Yatanafas fiha ulul albab, perangai yang setiap orang-orang mulia, orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adlub, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemikiran yang jernih, pasti akan berlomba-lomba untuk berperangai dengannya. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki akal sehat, pasti dia akan berlomba untuk meraihnya. Wahia antuzakiya nafsak, yaitu engkau sucikan dirimu. Watutahiroha, engkau bersihkan jiwamu. Minda nasil kufri watuhian, dari kotoran-kotoran kekufuran dan kezaliman, melampaui batas, ilal iman wal amal salih, kepada keimanan dan kepada amal salih. Yani kata Ibnu Katsir, halaka antujiba ila tariqa wa maslak tuzakka bihi, maukah engkau untuk mengijabai ajakan seruan menuju kepada jalan yang dengan itu engkau akan disucikan? Jalan apa itu? Ai taslam batuti, yani engkau pasrahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau taati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan ajakan yang tidak butuh kepada jawaban kecuali jawabannya adalah na'am, iya. Bagi setiap orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang memiliki akal pasti akan menjawab dengan jawaban iya. Siapa orang yang tidak mau mensucikan dirinya? Dan tazaki itu artinya adalah at-tathur minan naqais wa talabbus bil fadail. Disebutkan oleh Ibn Athiyah di dalam tafsirnya. Tazaki artinya adalah at-tathur minan naqais. Mensucikan diri dari berbagai macam kekurangan-kekurangan dan berhias dengan perangai-perangai yang membawa kepada keutamaan. Tayyibwa adiyaka ila rabbik. Jadi di situ Syaikh Sa'di memberikan penjelasan makna tatahur, yaitu mensucikan diri dari danasul kufur wa tughyan, kotoran-kotoran kekufuran, mengkufur Allah Subhanahu wa taala dan melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mendzalimi mereka menuju kepada keimanan dan menuju kepada amal saleh yang dengan itu akan membersihkan dari noda-noda dosa. Walaupun dosa itu adalah kesyirikan dan kekufuran, akan bisa tertebus dengan keimanan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, beriman dengan iman yang tam, yang sempurna, yang kamil, iman yang sesungguhnya, dan kemudian diiringi dengan amal saleh, maka dosa apapun akan hapus dengannya. Wa diyaka ila rabbik, dan aku tunjuki engkau menuju kepada jalan Rabbmu. Ini tentunya adalah ajakan kemuliaan. Ai aduluka alaih wa ubayyin lak mawaqi'a ridha. Aku akan tunjukkan kepada engkau, aku akan jelaskan kepadamu tempat-tempat yang akan membawa kepada keridhoannya. Ini perkara-perkara yang akan membawa kepada keridhoan. Min mawaqi' sakhatih, dan ini perkara-perkara yang akan membawa kepada kemurkaannya. Yakni apabila kemudian ajakan tersebut diijabai oleh Fir'aun, maka Musa alaihi salatu wassalam menjelaskan kepadanya aturan-aturan di dalam agama yang dengan itu akan membawa kepada kesuksesan hidup di dunia dan di akhiratnya. Dengan itu pula tidak akan kemudian terkurangi daripada kekuasaannya. Dia sebagai raja tetap akan menjadi raja. Hanya dengan mengikuti Musa, maka dia akan membawa kepada kemakmuran daripada rakyatnya dan kerajaannya. Akan membawa kepada kemuliaan di dunia dan di akhiratnya. Akan tetapi perkara tersebut tidak difahami oleh Fir'aun. Dia justru memilih kesombongan dan penentangan. Fataksya, maka hingga engkau pun kemudian akan bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsyallah. Idza 'alimta siratal mustaqim, di saat engkau mengetahui jalan yang lurus. Mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan kepadanya, ma'rifat kepadanya, engkau pasti akan sampai kepada al-khasyah. Akan sampai kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Athiyah rahimahullah mengatakan, al-ilmu tabi'un lil huda wal khasyah. Tabi'un lil huda wal khasyah tabi'un lil ilm. Ilmu itu mengikut daripada al-hidayah. Artinya hidayah itu mau tidak mau harus berlandaskan ilmu. Tidak mungkin akan bisa berada di atas al-hidayah kalau seseorang tidak di atas ilmu. Dan apabila seseorang telah berilmu, sedikitnya ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat itu akan membawa kepada khasyatullah. Karena hakikat daripada ilmu adalah al-khasyah. Hakikat daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang bisa merasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sehingga wa ahdiyaka ila rabbik, yani aku tunjukin engkau kepada Rabbmu, aku berikan kepada engkau ilmu. Ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di saat engkau telah mengilmui, mengetahui, mengenal siapa Allah azza wa jalla, fatakhsha, kamu pasti akan merasa takut kepadanya. Famtana'a Fir'aun, hanya saja Fir'aun enggan, tidak mau beriman. Bahkan menjadi lebih parah dari yang sebelumnya. Apabila dia mau menerima daripada bimbingan Musa, maka sesungguhnya itu adalah kebaikan baginya dan keselamatan. Apabila mau mendengar daripada bimbingan Musa dan tunduk patuh kepadanya, maka akan hilang berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada dalam hatinya. Hatinya akan kembali menjadi lembut. Dalam kondisi Musa mendakwahkan apa yang dibawanya kepada Fir'aun dengan bahasa yang sangat halus, sangat lembut. Dan itu memang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Faqula lahu qawlan layyinan. Maka ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Kemudian ini merupakan mau'idu hasanah. Ya kan? Mau'idu hasanah. Atau ini merupakan hikmah. Maka kemudian setelah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Ditunjukkan akan kebenaran daripada apa yang dibawanya, dibawa oleh Musa. Fa'arahul ayatal kubra. Allah tunjukkan kepada Fir'aun dan juga kepada bala tentaranya tentunya ayat-ayat yang besar, tanda-tanda kebenaran Allah dan kebenaran apa yang dibawa oleh Musa. Tanda-tanda kebenaran yang besar yang menunjukkan akan kebenaran apa yang dibawanya, bahwa itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa dilakukan oleh manusia sampai kapanpun. Itu yang disebut dengan mukjizat. Ai jinsul ayat al-kubra. Ayat al-kubra di situ mufrad ya. Fa'arahul ayat al-kubra. Tapi maksudnya adalah jenis daripada ayat yang besar, tanda-tanda kebesaran Allah. Fala yunafi ta'adduduha. Ta'adduduha. Sehingga tidak menafikan berbilangnya. Artinya di situ tidak hanya satu tanda. Ya. Bahkan banyak di sana. Apa di antaranya? Sesati di sini menjelaskan fa'alqa asahu fa'idha hiya tu'banun mubin. Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi ular yang nyata. Kalimat nyata di sini maksudnya betul-betul ular. Bukan sekedar tipuan mata. Berbeda di saat Allah menyebutkan tentang tipu daya makar dari para penyihir Fir'aun. Mereka membawa tali temali yang telah dipotong-potong dan tongkat-tongkat kecil. Kemudian dilemparkan dan kemudian menyihir dan menghipnotis mata-mata manusia seolah-olah menjadi ular yang sangat banyak sekali. Merayap dan bergerak yang sangat mengerikan. Ya. Kalau apa yang dibawa oleh mereka penyihir-penyihir Fir'aun adalah merupakan sihir. Ya, sihir itu sesuatu yang tidak nyata. Maka apa yang dihadapan Fir'aun dari tongkat Nabiullah Musa itu adalah betul-betul nyata. Ular. Betul-betul ular. Besar. Dan mengerikan. Musa sendiri pada awalnya ketakutan. Sempat berpaling dan tidak lari. Allah menyatakan, ya Musa, la takhaf innaka minal aminin. Wahai Musa, jangan kamu takut. Kamu termasuk orang-orang yang aman. Inna la yakhafu ladayyal mursalun. Sungguhnya orang-orang yang di sisiku, para rasul tidaklah merasa takut. Al-Muhim di situ memang betul-betul berubah menjadi ular. Besar. Ya, ular tersebut bergerak dengan sangat lincah. Terkadang disebut dengan soban seperti ini di dalam ayat ini. Terkadang disebut hayat tas'a, ular. Haya itu biasanya terpakai untuk ular yang kecil. Soban itu ular yang besar. Kata para ulama, disebutkan dua macam jenis tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari bentuknya itu ular yang sangat besar. Tetapi dilihat dari gerakannya itu seperti haya. Ya, seperti ular kecil yang sangat lincah. Padahal besar dia. Sehingga semakin mengerikan. Jadi, ini yang pertama. Ayat yang pertama. Yang kedua, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydau lin nadhirin. Dan Musa mengeluarkan tangannya sebelumnya dimasukkan ya ke selah bajunya begitu. Ini kerang baju begitu dimasukkan ke bagian bawah bawah ketiaknya Musa, kemudian dikeluarkan tiba-tiba bercahaya sangat terang. Baydo lin nadhirin, sangat putih, sangat terang bagi orang yang mandangnya. Tersilaukan. Sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa dihadapi pada masa itu. Padahal pada waktu itu namanya penyihir itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Jadi kalau sekarang ini seorang dikatakan memiliki kedudukan yang sangat tinggi kalau dia seorang ulama besar gitu ya. Pada masa itu penyihir itu memiliki kedudukan yang seperti itu, sangat tinggi. Bahkan di dalam sebagian tafsir mereka memanggil Musa dengan kalimat sahir itu dalam bentuk pemuliaan. Ya ayyuhas sahiru du'u lana rabbaka bima 'inda indak inna la muhtadun. Ya sahir, wahai penyihir. Itu ucapan kepada Musa. Ya. Di antara penafsirannya itu kalimat memuliakan. Karena konteksnya adalah meminta kepada Musa supaya berbagai macam bala dan musibah, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu diangkat. Maka mereka meminta kepada Musa dengan kalimat ya sahir. Sedangkan Musa bukan penyihir. Hanya karena kedudukan saharah itu adalah kedudukan yang mulia pada masa itu. Pada masa Fir'aun. Orang tidaklah dikatakan sebagai penyihir. Melainkan dia memiliki kedudukan tinggi. Jadi di sini. Apa yang dibawa Musa. Itu jelas bukan sihir. Dan itu untuk kalangan para penyihir difahami. Sangat paham mereka. Ya. sangat paham apa yang dibawa Musa ini bukan sihir. Kalau sihir, mereka adalah orang-orang yang paling menguasai. Di saat dilemparkan tongkat-tongkat ataupun tali temali, mereka masih tahu persis bahwa itu masih tetap tongkat dan tali temali, hanya mereka mampu menghipnotis pandang mata manusia. Sedangkan yang dihadapan mereka ini, tongkat betul-betul berubah. Itu betul-betul ular itu. Ya. Ini bukan sihir yang seperti ini, sehingga mereka langsung tersungkur sujud dengan itu. Tahu betul bahwa ini adalah mukjizat. Nah ini di hadapan Fir'aun tidak berlaku. Padahal ayat Al-Kubra sudah ayat yang sangat besar. Fakadzdzaba bilhaqqi wa 'asha. Maka Fir'aun mendustakan kebenaran tersebut dan bermaksiat wa 'asha al-amra. Bermaksiat terhadap perkara yang dibawa oleh Musa. Yani tetap memilih kepada kekufuran. Hatinya sama sekali tidak merespon apa yang tampak di hadapannya berupa burhan, berohim. Padahal dalam keadaan telah tegak hujah atas. Dia tahu sebagaimana tahunya para penyihir-penyihir yang sebelumnya bersamanya, bersama Fir'aun, dia tahu kalau yang dibawa Musa adalah kebenaran. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujahnya kepada Fir'aun. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia justru berpaling. Yas'a ay yastahid fi mubarazatil haqq wa muharabatihi. Berpaling untuk kemudian melakukan tipu daya. Berusaha sekuat tenaga melawan kebenaran dan memeranginya. Yani dengan apa? Dengan mengumpulkan para penyihir. Yang pertama dia mengumpulkan para pembesar-pembesar di kerajaannya. Dikumpulkan semua dan mereka bermusyawarah. Apa sebenarnya langkah terbaik menghadapi Musa? Mereka kemudian saling mengeluarkan argumentasi yang mereka kemudian sepakat menyatakan bahwa Musa ini adalah seorang penyihir yang sangat ulung, sangat mahir, sangat menguasai ilmu sihir. Kalau begitu mudah saja, di sisi kita banyak penyihir-penyihir yang tentunya memiliki kemampuan yang tidak sembarangan, pastinya akan bisa mengalahkan apa yang dibawa oleh Musa, kalau memang Musa adalah seorang penyihir. Maka kemudian dikumpulkan semua daripada para penyihir. Itu yang dilakukan oleh Musa, yang dilakukan oleh Fir'aun, disyaratkan di dalam ayat ini. Tsumma adbara yas'a, yakni yajtahid fi mubarazatil haqq wa muharabatihi. Fahasyara fanada, fahasyara junudahu. Ai jama'ah, kemudian dia mengumpulkan seluruh bala tentaranya. Fanada, dan kemudian dia berseru setelah kumpul semua. Dan juga di situ telah ada tentunya para penyihir-penyihirnya. Dan dia pun menyatakan dengan teriakannya. Faqala lahum ana rabbukumul a'la. Dia berkata dan berseru kepada mereka semua, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi, yang paling tinggi. Tidak ada lagi selainku yang lebih tinggi. Ana rabbukumul a'la. Ini ucapan yang kedua. Sebelumnya ada ucapan yang pertama. Ucapan yang pertama adalah ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu. Dalam Al-Quran ini, aku tidak tahu ada bagi kalian Tuhan selain diriku. Dia betul-betul mengaku sebagai ilah, sebagai Tuhan. Ma'alim tulaku min ilahin ghairi, aku tidak tahu bagi kalian ini ada Tuhan selain diriku. Dia mengucapkan kalimat seperti itu yang pertama, sampai kemudian dia mengucapkan kalimat yang kedua ini, ana rabbukumul a'la, ini sudah klaim ya bahwa dirinya adalah yang paling tingginya, Tuhan yang paling tingginya. Jarak antara ucapan yang pertama dengan ucapan yang kedua ini, Ibn Abbas katakan, Allah Fir'aun ba'da qawlihi ma'alimtu lakum min ilahin ghairi bi arba'ina sanah. Jaraknya adalah 40 tahun. Jadi bukan jarak yang pendek. Jarak 40 tahun. Ya, selama mungkin dakwahnya Musa kepada Fir'aun. Di awal mengucapkan ma'alim tulakum min ilahin ghairi, sampai pada puncaknya mengucapkan ana rabbukumul a'la. Fa'al'alu lahu wa aqarru bibatilih. Maka mereka, yakni rakyatnya, dan bala tentaranya, pasukannya, dan pembesar-pembesar kerajaan, mereka semua tunduk kepada Fir'aun, wa aqarru bibatilih, dan membenarkan kebatilannya. Hina staqaffahum, di saat Fir'aun mempengaruhi mereka, membenarkan dan mengikutinya. Fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah pun mengambil dia, mengambil tindakan, artinya mengadabnya dengan siksaan yang pertama, dengan siksaan sebabkan oleh ucapan yang terakhir dan ucapan yang pertama. Aisyarat uqubatahu dalilan wa zajiran wa mubayyana liuqubati dunya wal akhirah. Yani, jadilah dengan sebab ucapan dia tersebut hukuman dia sebagai petunjuk. Petunjuk sekaligus sebagai pelajaran agar dijauhi, jangan sampai seperti dia. Dan bahwa itu semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman dia di dunia dan di akhirat. Jadi kalimat fa aqadahu Allah nakalal akhirati wal ula itu ada penafsirannya. Di antara penafsirannya bahwa Allah mengadab Fir'aun dengan sebab ucapan yang terakhirnya, yaitu ucapan ana rabbukum la'la, dan ucapan yang pertamanya, yaitu ucapan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan ini tafsiran daripada Ibn Abbas. Adapun ulama yang lain menjelaskan bahwasannya seperti Ibnu Zaid misalnya, ya, Ibnu Zaid, al-ula ad-dunya wal akhirah ad-darul akhirah, ay akhadahu Allah bi'adabi jahannam wa bil gharti fid-dunya. Allah mengadab dia al-ula, yakni di dunia, dan wal akhirah, yakni di negeri akhirat. Di dunia dengan ditenggelamkan, di negeri akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi, ucapan Fir'aun ini, ucapan kekufuran yang tiada tara. Kalau ini bukan ucapan kekufuran, tidak lagi ada kekufuran setelahnya. Sedangkan ucapan Fir'aun di akhir daripada kehidupannya, amantu bi Rabbi Harun wa Musa, atau amantu bi Rabbil Alamin, Rabbi Harun wa Musa, Rabbi Musa wa Harun, maka itu adalah saat di mana taubat sudah tidak lagi diterima. Sehingga sia-sia ucapan tersebut, ya, sia-sia ucapan tersebut, itu ucapan diucapkan dalam keadaan ghor-ghoroh, ya. Maka taubat sudah tidak lagi diterima. Di saat mu'ayyanah dia sudah melihat daripada kematiannya, baru mengucapkan kalimat tersebut. Maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama akan kafirnya Fir'aun. Tidak ada khilaf bagi para ulama akan kafirnya Fir'aun. Memang ada yang mengatakan tidak kafir? Ada. Orang-orang belakangan ini. Tokoh bahkan. Dia mengatakan bahwasannya dia adalah muslim yang su'ul khotimah, matinya jelek. Dihukumi muslim. Nah, kita katakan bahwa Fir'aun la'anatullah alaih mati di atas kekuburan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam perkara ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, dan kami jadikan mereka Fir'aun dan bala tentaranya para pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari kiamat mereka akan tidak akan ditolong. Dalam surat Al-Qasas. Kok bisa dikatakan muslim su'ul khatimah juga bagaimana? Ya, ini ucapan berbahaya sekali, ya, bukan ucapan yang remeh dan ringan. Ucapan yang sangat berbahaya sekali. Sehingga memang ya harus dinasihatkan dan dituruskan. Karena juga tersebar di kalangan awam, ya, ucapan tersebut. Terlebih muncul dari seorang tokoh yang hidup di masa kita ini. Disebarkan melalui media-media sosial. Wallahu musta'an. Maka Allah tegaskan di sini, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi orang yang merasa takut kepada Allah, ya, yang masih menghargai agamanya, tidak menjadikan agama hanya bahan olok-olokan, bahan sendaan ataupun sendaburuan. Dia akan merasa takut akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nawaqidul Islam adalah ini perkara yang mengerikan, ya, tidak mengkafirkan orang yang dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengkafirkan iblis misalnya, ya dia sendiri kafir. Tidak mengkafirkan Fir'aun, tidak mengkafirkan Abu Lahab yang sudah dinas di dalam Al-Quran. Dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama dan bahkan seluruh kaum muslimin sepanjang daripada kehidupan yang ada ini. Semua orang tahunya bahwa Fir'aun ini la'anatullah. Musuh Allah Subhanahu wa taala yang dilaknat oleh Allah. Maka ini merupakan bentuk daripada pembodohan yang sangat dan pendangkalan terhadap akidah umat. Wallahu musta'an. Fa'inna man yakhshallah walladhi yantafi' bil ayati wal ibar. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bisa mengambil kemanfaatan dengan ayat-ayat Allah dan bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Fa idza ra'a uqubata Fir'aun arafa anna kullaman takabbara wa asha wa barazal malikal a'la aqabahu fid dunya wal akhirah. Di saat dia melihat ini, dia akan mengambil manfaat dan mengambil ibrah dari kisah yang terlihat bagaimana Fir'aun yang begitu sangat berkuasa pada saat itu. di mana Bani Israel dalam keadaan yang sangat lemah. Bahkan Fir'aun bisa dengan seenaknya membunuh daripada anak-anak laki-laki disembelih saat lahirnya. Lahir itu sudah ada agujuh di samping ya wanita-wanita yang tidak melahirkan, wanita-wanita Bani Israel. Di situ ada suami yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dilihat laki apa perempuan. Kalau perempuan ditinggal pergi. Laki-laki langsung disembelih sama agujuh Fir'aun. Menunjukkan betapa sangat rendah dan tidak punya daya sama sekali. Akan tetapi apa kesudahannya? Kebinasaan yang dialami oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang seolah-olah sudah tidak ada yang mampu untuk menghalang-halangi dia. Bahkan mandang Bani Israel itu dengan pandangan sebelah mata sama sekali. Inna ha'ula la sirdimatun qalilun. Mereka itu hanyalah segelintir orang. Ya istilahnya sangat ibaratnya kayak sesuatu yang bisa dipikas gitu. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Bani Israel dan memenangkannya di atas Firaun. Maka itu akan bisa mengambil ibrah ya. Arafa anna kullaman takabbar wa asa, dia akan tahu bahwa setiap siapa saja yang dia itu takabur, sombong dan bermaksiat dan kemudian melawan, menentang daripada Allah Subhanahu wa taala Al-Malikul A'la, Allah Subhanahu wa taala akan binasakan dia di dunia dan di akhirat. Allah akan berikan iqab kepadanya di dunia dan di akhirat. Wa amma man tarahalat khasyatullah min qalbihi falau ja'athu kullu ayah lam yu'min biha. Adapun orang yang sudah hilang padanya khasyatullah dalam hatinya, sudah tidak lagi ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka sia-sia seluruh apa saja yang datang kepadanya dari ayat-ayat. Kebenaran apapun ya disampaikan kepada dia tidak akan sedikit pun berpengaruh padanya, tidak ada imbasnya, tidak ada efeknya. Orang-orang yang sama sekali sudah tidak lagi ada rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Na'udzubillah. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah kunci mati hatinya. Fatamallahu ala qulubihim, juga pada pendengarannya. Dan pada penglihatannya terdapat penutup. Mau kita datangkan berbagai macam ayat-ayat, hadis-hadis, tidak akan sedikit pun mempengaruhi daripada kerasnya hati dia. Karena hati tersebut sudah tertutup daripada hidayah. Tidak lagi bisa menerima daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, cahaya Allah tidak lagi akan bisa masuk ke dalam hati yang telah dikunci mati oleh Allah azza wa jalla. Nas'alullah salama wal afiyah. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naqtabi launa wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.